Siki Korintus Paus 5. Sujatinipun wenten anak saning rawuhang ring tiang mungguing ring pantaran para semetone wenten sane mececabulan malihe cecabulane sane sekadi asapunike durung nanin kepanggih yadian je ring pantaran bangsa bangsane sane nenten uning ring ide sangyang widiwase. Inggih punika jantos wenten semeton sane ngemitrain meme kualon nyane. Ia diastu sampun kadiasa punika semeton kantun taler nyumbungang rage. Sujatinipun semeton patut pada sedih, tur semeton sane metingkah sekadiasa punika patut kesepekang saking pesamuan. Ia dianje tiang doh saking semeton, nanging manah tiange tansah mesarengan ring semeton. Duaning punike mesrane parab ide yang Yesus tiang sampun ngukum jadmane sane ngelaksana yang paindikan sane cemer punike. Yening semeton mepunuh sekadi pesamuan tur tiang taler wenten irike sareng-sareng ring semeton secara rohani melantaran kuasan ide sangyang Yesus Kristus sane taler wenten sareng-sareng ring irage. Semeton patut nyerahang anake sane kadi asapunike ring ratun setane. Mangde awak ipune kerusakan, nanging mangde jiwan nyane preside kerahayuang benjangan ring rahinan ide sang penembahan nepasin jagate. Tan patut semeton nyumbungang rage. Punapike semeton durung uning ring selokane puniki. Ragine sane akedek punika ngeranayang tepunge apaso nadi makosami. Kutangje ragine sane lawas, inge punika dosa. Mangdane semeton dados sampurna. Rares semeton pacang dados kepelan tepung anyar sane tan medaging ragi. Sujatinipun tiang uning, mungguin semeton mulo kadiasa punika. Ida sang Kristus, panak biri-birine, sane kangen mererainan, ring-rainan paskahe, sampun metampah dur perjamuan paskahe sampun cumawis. Punika awinan, miring je irage ngemikang perjamuan iragane punika, boyo antuk roti sane medaging ragi sane lawas, ingi punika dosa mewah cecabulan, nanging antuk roti tan peragi, ingi punika kesampurnaan mewah kesujatian. Ring surat tiange sane sampun lintang, tiang sampun mepi deket ring semeton, mangde sampunang megubugan sareng-sareng ring anak sane cabul-cabul. Sane tuwek tiang, boyoje sekancan anake sane tan uning ring widi, tur anake sane cabul-cabul miwah sane lobo angkare, wiadin anake sane demit-demit, anake sane demen memaling, miwah anake sane nyumbah arce-arce. Yen semeton mepekayun nganehang sekancan anake punike, sinah semeton patut metinggal saking jagate puniki. Nanging sane tuwek tiang, inggih punike, mangde sampunang semeton megubugan ring anak sane ngaku anak Kristen, nanging sujatinnya ipun anak cabul, demit, nyumbah arce-arce, seneng ngai pisune, seneng mepunyah-punyahan, miwah demen memaling. Arepe ring anake sane kadiasa punike, sampunang pisan-pisan semeton meajengan sareng-sareng ring ipun. Santukan, tiang tan mederbe wewenang jaga nepasin anake sane boye warga pesamuan. Ipun pacang ketepasin antuk ide sangyang widiwase. Boyoke semeton patut nepasin anake sane sampun dados warga pesamuan. Sekadi manut ring kecap cakepan sucine, sepekang je anake sane melaksana corah saking pantaran pesamuan semetone.